Assalamualaikum Ustaz, apakah ada pengaruh antara puasa dengan imunitas tubuh? Apakah ada pengaruh antara puasa dengan imunitas tubuh? Jelas banget. Udah terlalu banyak risetnya. Ya, sangat ada. Puasa adalah bentuk paling, cara paling baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi kalau di saat seperti sekarang ini, apalagi bulan Syaban, semoga teman-teman bisa berpuasa, maka berpuasalah ya. Rutin kan berpuasa, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang bulan Ramadan di dua bulan terakhir beliau memang banyak sekali berpuasa. Jadi kalau teman-teman bisa berpuasa, berpuasalah, karena puasa merupakan salah satu bentuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sudah saya jelaskan di beberapa kajian saya pun, saya katakan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Apalagi puasa itu masya Allah luar biasa ya, sangat baik. Pertanyaan selanjutnya, ini dari YouTube, Ustaz. Bagaimana mengurangi asam urat? Asam urat saya di kisaran 89. Benarkah olahan kedelai memicu asam urat, Ustaz? Asam urat, iya. Ya, asam urat yang terjadi harus tahu dulu sebabnya apa, ya. Jadi kalau saya ditanya, apa obat asam urat yang paling baik? Puasa. Puasa itu obat yang paling, salah satu yang terbaik untuk mengobati asam urat. Nanti dengan puasa akhirnya keasaman tubuh di stop ya, karena nggak ada masukan atau nggak ada asupan. Jadi pertama itu. Yang kedua, kita harus tahu dulu nih apa pemicu asam urat. Asam urat itu kan asam, jadi berarti kita harus mencegah atau mengurangi makanan-makanan atau minuman yang bersifat asam ya. Itu sebabnya ada namanya acid forming food. Jadi acid forming itu tuh makanan-makanan yang bersifat atau membentuk asam di badan. Nah, itu dikurangi. Salah satu contohnya ya tepung, ya gula, ya makanan olahan ya. Kemudian salah untuk mencegahnya apa? Nah, kita kasih dia ya mungkin serat, ya mungkin rumput laut ya. Pernah saya bikin juga tuh salah satu resep bisa digunakan mungkin buat teman-teman yang kena asam urat. Itu wedang apa tuh namanya, wedang jahe yang dicampur sama serai, dan di dalamnya dimasukin rumput laut ya. Itu juga membantu insya Allah. Atau mungkin juga bisa diminum ya, bagi orang-orang yang asam urat itu kunyit yang ditambah serai, tambah lada hitam juga bisa membantu insya Allah. Dan kalau emang nyeri banget di tempat kulitnya atau mungkin di persendian tadi, nah di sekitar sendinya juga bisa dilakukan pembekaman untuk mengurangi nyeri. Insya Allah seperti itu. Allahu a'lam bishawab.